terbang menggapai bintang. Bila satu sayapku tertinggal di bumi, dan seandainya kau lebih mengerti cintaku, bintang terindah aku hanyalah dirimu. Sejauh ku melangkah, cinta aku kamu. Sesungguhnya kadang ada hasrat tergapai, segenap keinginan hati ini. Tapi itu artinya bukan tak setia, karena hati ini telah kau miliki pasti. Mana mungkin aku terbang menggapai bintang, bila satu sayapku tertinggal di bumi. Seandainya kau lebih mengerti cintaku, bintang terindah aku hanyalah dirimu. Sejauh ku melangkah, cinta aku kamu. Bila dihadapkan dua pilihan, salahkah diriku punya keinginan yang bukan hanya cinta, hanya satu mimpiku. Mana mungkin aku terbang menggapai bintang, bila satu sayapku tertinggal di bisa terbang dengan satu sayap aku yang tertinggal.